Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mabu'uthi lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ahli dunia diberikan dunia, kita diberikan tambahan ilmu. Dan itulah doa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan ilmu. Berikanlah aku tambahan ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan melangkah dengan tenang dan dengan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tidak bosan-bosannya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama ulama besar, di antara yang terbaik Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan ini kita sudah bersama bab istiqomah di ayat terakhir dari suguhan ayat-ayat yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apabila pertemuan yang lalu kita membahas surat Fussilat, maka pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 yang maknanya sangat mirip bahkan semakna dengan surat Fussilat ayat 30, 31, 32. Oleh karena itu kita akan bahas dan tekankan sedikit tentang Al-Ahqaf 13-14, lalu insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Hadirin Allah muliakan, sangat mirip, bahkan maknanya sama. Jadi redaksinya sangat mirip. Adapun jika kita lihat dari substansi dan maknanya, maka makna surat Al-Ahqaf ayat 13-14 itu seperti surat Fussilat ayat 30, 31, dan 32. Mari kita masuk ke ayat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, atau Al-Imam Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmati beliau, merahmati kedua orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun Allah berada dan mengampuni segala khilaf dan mengangkat derajat seluruhnya. Kembali ke ayat ini, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu mereka beristiqamah dengan konsep itu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut terhadap mereka, atau tidak ada rasa takut yang meliputi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Secara jelas, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Sebagai balasan dengan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sekali lagi coba kita lihat bersama-sama, hampir enggak ada beda. Innal ladzina qalu rabbunallah. Di dalam ayat ke-13 Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Persis seperti surat Fussilat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Jadi persis banget innal ladzina qalu rabbunallah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqomah dengan konsep itu. Mereka istiqomah dengan keyakinan bahwa kami atau kita hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya hak milik di dunia. Semua yang ada, semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan itu bukan milik kita, jemaah. Bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini semua milik Allah, sebuah hal yang sangat wajar dan logis, hanya bukan milik kita. Hanya Allah yang berhak mengaturnya. Lalu kita istiqomah di maka tidak ada rasa takut yang meliputi mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Balasan dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kita sudah jelaskan di surat Hud ayat 112 bahwa istiqomah itu atau ayat terberat yang diemban Nabi SAW adalah ayat yang berisi sebuah perintah untuk istiqomah. Ingat lagi Hud 112 yang sudah kita bahas di opening bab ini. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Masih ingat? Ingat lagi Hud ayat 112. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Abbas atau ketika diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ini adalah ayat terberat, maka selalu ingat sebuah konsep dalam agama kita, konsep yang lahir dari hadis Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan beratnya ujian. Jadi besarnya ganjaran, besarnya pahala, besarnya keberkahan itu sesuai dengan beratnya ujian. Maka ketika istiqomah adalah perintah terberat, bahkan bukan hanya untuk kita, tapi untuk Rasul Sallallahu Sallam, untuk sosok yang imannya, ketakwaannya seperti Rasul Sallallahu Sallam. Dan gak ada yang seperti Rasul Sallam karena beliau adalah yang terbaik. Beliau ranking pertamanya. Jadi kalau ini adalah perintah terberat bagi yang ranking pertama, lalu bagaimana kita gitu loh? Yang mungkin rankingnya gak ngerti kita ranking berapa jemaah. Ada di dasar-dasar kayaknya. Maka tapi poinnya jangan hanya lihat dari sisi sini saja. Lihat dari sisi lain. Inna idhamil jazama idhamil bala. Sesungguhnya berat besarnya ganjaran itu tergantung beratnya ujian. Beratnya tugas yang harus kita emban. Maka ketika istiqomah adalah tugas terberat, maka dipastikan ganjarannya adalah ganjaran terbesar. Terbesar. Jangan pernah lupa kaidah ini. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung dengan besarnya kesulitan, beratnya ujian. Besarnya ujian atau beratnya ujian. Ketika istiqomah adalah tugas terberat, maka dipastikan pahalanya, ganjarannya adalah ganjaran terbesar. Karena itulah hadis Nabi SAW, inna idhamil jazama idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran tergantung beratnya ujian. Itu adalah hadis Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung beratnya ujian. Maka pahala dan ganjaran terbesar adalah pahala dan ganjaran istiqomah di atas iman, istiqomah di atas tauhid, istiqomah tidak melakukan kesyirikan. Dan kemarin dan hari ini kita disuguhkan oleh Imam Nawawi ganjaran tersebut. Di surat Fussilat Allah berfirman, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Di dalam surat Al-Qaf ini Allah berfirman, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak ada ketakutan yang meliputi mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka enggak bersedih. Dan mereka dijanjikan surga kekal. Dan itulah balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tuh maha baik, jamaah sekalian. Ketika Allah sulitkan ujian kita, Allah besarkan juga pahala kita. Dan hadirin Allah muliakan, apa arti khaufun, fala khaufun alaihim walahum yahzanun? Arti tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Dijelaskan para ulama sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari, tidak ada rasa takut di sini adalah tidak ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Tidak ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Masa depan mereka di akhirat. Masa depan mereka di hari kiamat. Dan segala huru-haranya. Segala kengerian dan ketakutannya. Dengan segala suasana mencekamnya. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. tidak ada rasa takut di hari di mana seluruh kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Dan orang-orang yang istiqomah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut yang menghinggapi mereka. Allah akan jaga maksudnya. Masih ingat ayat pelajaran kemarin, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat, kami adalah pelindung kalian, kami akan mengawal kalian di dunia dan di akhirat. Masih ingat keterangan dari Al-Imam Waqi' dan lain-lain bahwa begitu kita dibangkitkan, malaikat kembali akan menenangkan kita. Tenang aja, kita akan backup. Tenang aja, kita akan lindungi. Tenang aja, gak usah takut, gak usah khawatir. Bayangin gak sih ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, lalu malaikat sampaikan ke kita bahwa gak usah khawatirkan dosa-dosa kamu, insyaallah semua akan clear. Subhanallah. Maka fala khaufun alaihim, fala khaufun alaihim. Itu yang awalnya ingat, mungkin kita pernah bermaksiat, kita pernah judi, mungkin kita pernah zina, kita pernah segala macam. Malaikat mengatakan fala khaufun, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Fala khaufun alaihim, jangan takut dan jangan sedih. Makanya tadi khaufun, rasa takut ke masa depan, dan sedih dalam ayat ini, sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan dan sedih terhadap masa lalu mereka di dunia. Sedih terhadap masa lalu mereka di dunia, dari segala khilaf, dari segala dosa atau yang mereka tinggalkan dari orang-orang yang mereka cintai dan seterusnya. Jamaah yang Allah muliakan, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Jamaah, sebagian orang meremehkan ayat ini karena terkesan tidak ada iming-iming barang, tidak ada iming-iming hadiah yang bombastis. Sebagaimana yang selama ini kita lihat di dunia, di kehidupan, jika ada pihak-pihak yang ingin menawarkan sesuatu atau menarik perhatian kita, yang ingin menarik perhatian kita untuk ikut program mereka, untuk ikut membeli produk mereka misalnya, atau untuk ikut kuis mereka dan seterusnya, mereka akan bilang 20 miliar. Bayangkan hadirin, 20 miliar. Rumah di salah satu daerah elit di Jakarta akan menjadi milik Anda jika bla bla bla bla bla bla bla dapat rumah, dapat uang 20 miliar. Atau ada yang nawarin mobil. Grand prize kita adalah mobil seharga 8 miliar. Maka jutaan mata tertuju pada apa yang mereka sampaikan. Bandingkan dengan dua ayat ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Terkesan kurang menarik ya. Terus mana 20M-nya Pak Ustaz? Gak ada. Rumahnya gak ada juga. Mobil sport? Gak ada. Jadi cuman gak takut gak sedih doang. Hadirin, bagi orang yang tahu kehidupan, ini yang paling penting dalam hidup. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kalau kita bisa, kita, apabila hari ini kita jalani hari ini, kita nggak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalani ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan-kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu, di salah satu daerah elit di Jakarta. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, 10.000 misalnya, atau 1 hektar di jantungnya Jakarta, punya 1 hektar. Tapi ketakutan. Tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu, anaknya, pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta gak ada artinya, jemaah. Semua harta gak ada artinya. Kesannya remeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka mereka enggak akan takut dan mereka enggak akan sedih. Mereka enggak akan takut dan mereka enggak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini, yang awalnya koleksi motor sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda yang harga 200 juta, dia punya sepeda yang 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta. Coba aja. Dia punya sepeda harga 600 juta. Lalu ke dokter, kata dokter, "Mohon maaf, kanker terminal, umur Anda 1 bulan lagi." Kira-kira harga 500 juta ada artinya gak? Gak ada artinya. Punya sepeda 500 juta gak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan gak tahu gimana cara baca Al-Fatihah. Lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter, 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta gak ada artinya. Punya 40 motor, yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, gak ada artinya. Gak ada artinya. Kenapa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya gak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya? Gak ada. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu pramuka kita lihat muka pramugara udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada economy class, ada business class, ada first class. Dari ekonomi coba kita jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi, itu uang Anda ada artinya apa enggak? Enggak ada artinya, coba. Enggak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh. Tanya dia, ada artinya apa enggak? Yang beli satu tiket itu 60 ribu US dollar. Misalnya private jet atau beli tiket 10 ribu US dollar atau beli tiket 8 ribu US dollar, ada rasanya nggak? Uang Anda ada artinya nggak ketika terjadi turbulensi begitu? Gak ada artinya. Kenapa? Karena lagi takut. Orang tuh takut semua harta yang ada artinya, coba. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda istiqomah, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut, takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu nggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jemaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa dan langsung di backup dengan istighfar dan taubat, dan itu kenikmatan. Yang stres adalah ketika kita sedih enggak gara-gara dunia, itu yang bikin kita hancur. Yang bikin kita hancur. Lihat, sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Enggak ada loh katakan barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah lalu dia istiqomah, saya akan kasih satu atau dua pulau di Kepulauan Seribu misalnya, enggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan takut dan mereka enggak akan sedih. Mereka enggak akan sedih terhadap masa lalu mereka dan mereka enggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, gak ada uang lagi, maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, lalu resapi Rabbunallah, Rabbunallah, lalu istiqomah dengan itu. Ketika di antara kita misalnya ada yang divonis dokter, tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kembali ke konsep ini. Rabbunallah thumma istaqamu. Sekak simpel saja, jemaah, simpel. Salah satu yang membuat kita nyesek, senyesek-nyeseknya ketika kita kehilangan sesuatu di dunia. Ketika kita merasa dijauhi oleh pihak lain atau merasa dikhianati oleh pihak lain, itu kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itu masalah. Karena kita merasa memiliki. Kan udah kita sering kasih contoh yang membuat seseorang itu nyesek pada saat mobil kesayangannya, motor kesayangannya, sepeda kesayangannya diambil orang, itu karena dia merasa memiliki. Dia merasa memiliki. Bukan karena tuh mobil, bukan. Buktinya kalau mobil yang sama hilang dari garasi tetangganya, dia santai-santai aja. Padahal mobilnya sama. Di Indonesia hanya cuma 3 mobil kayak begitu. Dia satu, lalu tetangganya satu, sama mungkin orang Bandung satu, 3. Ketika tetangganya kehilangan mobil, dia nyesek apa enggak? Enggak. Dia nangis tuh, enggak. Ketika diwawancara, Pak, Bapak kok tabah banget sih? Bisa gak nyesek, bisa gak galau, bisa gak sedih. Dia kan jawab, ya bukan punya saya mas, gitu aja. Kan yang hilang tetangga. Oh iya benar juga pak, iya. Karena itu mobil bukan punya saya. Bulan depannya mobil dia giliran hilang. Oh nyesek tuh jawab. Nyesek. Makanya Rabbunallah itu bukan konsep kosong, jamaah. keyakinan bahwa Rabb kami adalah Allah, itu bukan konsep kosong, bukan ilusi, bukan asumsi belaka. Itu sangat real. Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang begitu mantap bahwa saya hanyalah makhluk, saya bukan siapa-siapa, saya bukan bos, saya bukan madam, saya bukan atasan, saya hanya makhluk, makhluk yang Allah ciptakan. Lalu semua ini bukan punya saya, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bukan punya saya. Allah mau ambil kapan aja itu hak Allah, bukan saya nggak punya hak apa-apa. Lalu tugas saya adalah mengikuti aturan Allah. Itu hidupnya nyaman, senyaman-nyamannya. Hidupnya senyaman-nyamannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia gak akan takut terhadap masa depannya, khususnya di akhirat. Hidupnya nyaman, senyaman-nyamannya. Dan lebih, itu hidup lebih mewah daripada hidup dengan kemewahan dunia. Itu tadi simpel lah. Kita mau pergi nih, mau umroh. Ada dua opsi. Yang satu naik pesawat, biasa banget. Pesawat dengan fasilitas terminim yang ada. Lalu opsi yang kedua, naik private jet. Tapi gak tetik sampai situ. Proses dengan segala fasilitasnya. Dilanjutkan. Adapun opsi yang pertama, insyaallah sampai Jeddah dengan selamat tanpa ada turbulensi sama sekali. Sama sekali. Smooth gitu, santai. Enggak ada turbulensi di ketika melintasi Sumatera. Dan enggak ada turbulensi sama sekali. Sampai Jeddah santai. Lalu Anda umroh. Opsi yang kedua adalah private jet dengan segala fasilitas, lalu announcement-nya adalah akan ada turbulensi hebat. Dan kemungkinan kita berhasil 50-50. Antum milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Akan ada turbulensi hebat, kira-kira setengah jam lah. Setengah jam turbulensi. Dan kemungkinan berhasilnya kita lewati kondisi tersebut 50-50. Coba saya mau tahu, siapa yang milih opsi yang kedua? Gak ada kita milih opsi yang kedua. Terus yang pertama aja deh. Tapi fasilitasnya minim loh, gak apa-apa. Gak dapat makan loh, gak apa-apa. Duduknya tegak banget loh, gak apa-apa deh. Kenapa? Yang penting saya aman. Saya gak ketakutan. Itu poinnya. Itu yang dicari orang. Mau semewah apapun, Anda turbulensi setengah jam, lalu peluang selamatnya 50-50, enggak deh. Kita enggak mau. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih itu yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri, jemaah. Daripada penyakit itu sendiri. Makanya sekali, sebagaimana rasa aman, rasa bahagia, itu lebih mewah daripada harta, daripada kesehatan, daripada popularitas, daripada kekuasaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, rasa takut terhadap dunia dan rasa sedih, rasa takut, paranoid atau sedih, dan itu lebih parah daripada sakit medis itu sendiri. Itu lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Abu Hurairah miskin jemaah, tapi beliau gak sedih. Kalau kita bandingkan kehidupan Abu Hurairah dengan banyak orang kaya pada hari ini, Abu Hurairah menang banyak jemaah. Abu Hurairah menang banyak. Nabi Ayub sakit hadirin 18 tahun, tapi beliau gak ketakutan, paranoid, dan tidak sedih. Kalau dibandingkan kehidupan Nabi Ayub dengan jutaan orang sehat pada hari ini, ya Allah, kita gak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayyub alaihissalam. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Maka rasa takut dan rasa sedih ini dihilangkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwaliha. Rasa takut terhadap hari kiamat dan segala huru-haranya akan dihilangkan. Wala hum yahzanun 'ala ma khallafu wara'ahum ba'da mamatihim. Dan Allah akan hilangkan rasa sedihnya terhadap apa yang mereka tinggalkan di masa lalu mereka dalam kehidupan dunia mereka sebelum mereka wafat. Ini menunjukkan hadirin, terakhir, ini menunjukkan bahwa istiqomah itu kebutuhan. Kebutuhan. Jadi gak usah banyak, gak usah banyak kedumal gitu loh. Kok ribet banget sih hijrah? Kok susah banget? Loh kalau Anda mau keluar gak ada masalah. Tapi bukankah rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, gembira, itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Dan rasa takut dan rasa sedih, itu yang kita hindari selama ini. Itu yang kita hindari. Ini harus kita tancapkan bahwa istiqomah itu berat. Tapi ganjarannya jauh lebih besar daripada beratnya itu sendiri. Dan semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan kalau kita gak mau, gak ada masalah. Karena masih banyak hamba Allah yang mau. Hadirin Allah muliakan. Abu Amr al-Juni pernah mengatakan, Amma wallahi la in dhayya'na inna lillahi ibadan. Atharu ta'atullahi ala syahwatihim. Kata beliau, kata para ulama kita, demi Allah, kalau kita melalaikan Allah subhanahu, kalau kita melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah dibanding nafsu dan syahwat mereka. Jadi kalau kita melantarkan, melalaikan hak Allah, ketahuilah di waktu yang sama Allah punya hamba-hamba yang lain selain kita yang hidupnya senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah, memprioritaskan ibadah, memprioritaskan amal soleh dibanding nafsu dan syahwat mereka. Artinya, ini untuk kebutuhan kita. Kalau kita gak mau ibadah, gak ada masalah. Masih banyak hamba Allah yang ingin menjadi orang baik. Masih banyak hamba Allah yang ingin beribadah. Dan apa yang disampaikan Abu Amr ini, itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan kaum lain, akan Allah gantikan dengan orang lain, Allah akan gantikan dengan hamba Allah yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi gak ada masalah. Anda keluar gak ada masalah. Anda mundur gak ada masalah. Anda balik kanan gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita bilang, udah pokoknya hari ini aku kajian terakhirku. Besok aku gak mau ngaji lagi. Aku gak mau belajar lagi. Aku gak mau ikut kajian lagi. Lu gak ada masalah. Kita gak mau kajian, nanti Allah akan gerakan hati hamba yang lain untuk kajian. Gak ada masalah. Kita ini gak dibutuhkan. Makanya kan kita ini gak punya apa-apa kok. Kita gak punya bergen. Kita hanyalah ciptaan Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita ini diatur sama Allah. Jadi jangan berpikir, oh kita punya bergen, udah kita gak usah aja. bikin ribet, hijrahnya bikin ribet, taubatnya bikin ribet, istiqomah tuh susah banget, udah nanti aja. Lo gak masalah, gak masalah. Wong nanti yang paranoid kita kok, nanti yang ketakut-takutan kita, nanti yang gelisah sendiri kita, nanti begitu gelisah baru minta konsul sama seorang ustadz, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Lo tinggal rubah ini aja jemaah. Yakin gak bahwa kita ini hanya ciptaan Allah? Lalu kita ini milik Allah. Serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Lalu maulah diatur Allah. Maka Allah janjikan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu janji Allah. Allah gak pernah bohong. Yang suka bohongin kita itu syaitan. Yang suka bohongin kita hawa nafsu kita. Allah gak pernah bohong. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita udah tahu awal surat Al-Baqarah itu. Kitab ini gak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Gak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin Allah muliakan. Istiqomah memang berat. Tapi ganjarannya jauh lebih besar. Jauh lebih banyak daripada perjuangannya. Istiqomah memang sulit. Tapi ganjarannya lebih manis daripada rasa sakitnya. Dan ingat istiqomah ya. Bukan 1-2 pekan. Bukan 1-2 bulan. Karena kalau kita hanya baik. Hanya soleh. Di 1-2 pekan, 1 bulan. Kita hanya dapat pegel-pegelnya doang jemaah. Karena fase adaptasi, fase pegel-pegel memang. Ini kayak gini loh. Kita gak pernah olahraga. Terus kita mulai olahraga. Apa yang kita rasa dalam sekujur tubuh kita? Remuk-remuk semua. Begitu remuk-remuk kita berhenti. Udah deh, kayaknya aku udah capek nih. Bikin pegel-pegel. Ya udah, Anda cuma dapat remuk-remuknya doang. Ada orang gak pernah lari. Akhirnya dicoba lari. Begitu merasa lari capek, udah berhenti. Ya udah, Anda cuma capek sakit-sakitnya aja. Jangan berhenti. Lari terus, olahraga terus, nanti sampai pada fase gak rasa sakit lagi dan menikmati. Semua demikian hadirin sekalian. Kita pindah sekolah, di sekolah yang baru, sekolah bagus. 1-2-3 hari pertama gimana? Atau 1-2-3 pekan pertama gimana? Gak nyaman, harus adaptasi, ribet-ribet. Lu jangan pindah lagi. Kalau pindah lagi, Anda cuma dapat fase gak nyaman doang. Lalu pindah mau kemana? Ke sekolah lain. Nanti gak nyaman lagi. Begitu ya seterusnya. Hidupnya cuma pindah-pindah doang. Kutu loncat, pergi sana, pergi sini. Makanya kan manthabat, tanabat. Barang siapa yang konsisten, kokoh di satu titik, kata para ulama, dia akan tumbuh. Jangan dipindah-pindahin. Terus, udah, Allah udah kasih hidayah nih. Udah jangan otak-atik. Maju terus. Maju terus. Dan jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ana inda dhani abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Maju terus, yakin Allah akan tolong kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Allah akan hilangkan rasa takut dan rasa sedih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke hadis pertama dan seterusnya dalam bab istiqomah. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, keluarga, para tim, guru-guru kita dan seluruh semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Pak Ustadz, keluarga, para tim, guru-guru kita dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya dan menambah iman dan keyakinan di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz. Berdasarkan penjelasan Pak Ustaz, apakah berarti kemaksiatan yang kita lakukan hanya akan membuat kita jauh dari malaikat di hari kematian kita? Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, barakallahu fikum. Yang pertama, kemaksiatan yang tidak ditutup dengan istighfar dan taubat, atau tidak ditutup dengan amal soleh. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Nabi SAW bersabda, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menutup perbuatan buruk itu. Jadi itu poin yang kedua, akan membuat kita jauh dari malaikat di hari kematian kita. Jawabannya enggak demikian. Karena kalau demikian nanti disalah tafsirkan lagi. Kalau gitu saya maksiat aja biar malaikatnya gak datang. Berarti kan nanti malaikat maut gak datang. Enggak. Malaikat maut itu pasti datang, jemaah sekalian. Dan opsinya cuma dua. Kita akan disambut oleh malaikat yang berwajah baik dan akan menenangkan kita, mensupport kita, atau sebaliknya. Kalau kita maksiat dan kita enggak tutup dengan taubat dan Allah tidak maafkan itu, maka pada hari kiamat, pada hari kematian kita, yang akan datang adalah malaikat-malaikat yang bermuka-muka tidak baik, yang menakut-nakuti kita, yang menakut-nakuti kita, dan akan membuat terasa sakit sakratul maut berlipat ganda dengan keputusasaan kita dan rasa takut karena malaikat begitu mengerikan. Wallahu ta'ala misal. Jadi opsinya cuma dapat malaikat yang baik atau malaikat yang buruk gitu aja. Dan ada hadis panjang tentang masalah itu, mungkin suatu saat kita bisa kaji. Wallahu ta'ala alam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta tim dan keluarga selalu dalam taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para pendengar dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bunda saya baru ditinggal meninggal suami secara mendadak. Kini bunda saya masih sering teringat ayah dan sedih, menangis dalam salat waktu sebentar. Dalam sholat walau sebentar. Jadi ibu kita mengingat ayah dan sedih, menangis dalam sholat walaupun sebentar. Bunda selalu meminta untuk dikuatkan oleh Allah dan meminta perlindungan dari Allah. Adakah nasihat, pesan, cerita dari Ustaz agar menjadi pelipur lara bagi bunda saya? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu dan menguatkan bunda saya? Mohon bimbingan Ustaz, jazakallahu khairan. Mohon doanya juga, semoga ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, salah satu nasihatnya adalah apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang meyakini bahwa dia tidak memiliki apapun, lalu ia kehilangan pasangannya, ini kan pasangannya, yang sangat ia cintai, maka ia akan sedih apa tidak? Ia akan sedih. Loh, sedih? Iya sedih. Tapi sedihnya gak akan menghancurkan. Sedihnya tidak akan kontraproduktif. Dia akan sedih. Sebagaimana Nabi kita SAW sedih ketika Khadijah meninggal. Sedih ketika Abu Thalib meninggal. Bahkan saking sedihnya, tahun tersebut dinamakan Amul Huzn atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Bayangkan, tahun kesedihan. Sebagaimana Nabi SAW sedih ketika Ibrahim meninggal, wafat. Dan Nabi SAW mengatakan innal qalba la yahzan. Nabi SAW menyampaikan hati ini sedih. Hati ini sedih ketika anak beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunu. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat sedih dengan perpisahan kami dengan engkau wahai Ibrahim. Sedih Nabi SAW. Tapi apakah menghancurkan Nabi SAW? Tidak. Itu sedih rahmah. Sedih rasa sayang, kata para ulama. Dan itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW terlihat menangis saat cucu beliau sakit. Lalu para sahabat kan tanya, ya Rasulullah, kau menangis juga? Dan Nabi mengatakan, ini rahmah. Ya Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman. Innama yarhamullahu min ibadihi arruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang sayang kepada saudaranya dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi sedih itu penting. Nabi SAW sedih. Nabi SAW sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita drop, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain. Tidak. Karena rasa sayang itu diimbangi dengan rasa atau keyakinan bahwa bukan ini milik kita, atau ini bukan milik kita. Bukan, ini bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Ia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditambah lagi hadirin keyakinan bahwa insya Allah kita akan reuni dengan beliau di surga jika kita beriman dan beliau beriman. Hadirin Allah muliakan, kita ini kan orang tua ya. Gimana perasaan kita ketika anak kita pamitan mau berangkat sekolah? Ada gak orang tua yang pada saat anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Ada gak orang tua yang ketika anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Jawabannya gak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu yakin bahwa anaknya akan balik lagi. Karena orang tua itu yakin mereka akan ketemu lagi anaknya di sore hari, di malam hari. Gak akan nangis histeris. Orang tua yang nangis histeris adalah jika dia tahu itu pamitan terakhir anaknya, karena anaknya mau diculik misalnya. Mungkin dia nangis histeris. Tapi kalau dia yakin kita akan ketemu lagi loh nak, maka dia gak akan nangis histeris. Nah begitu juga perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bukankah cuma sementara? Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan mereka di surga kelak jika kita beriman dan istiqomah. Maka itu akan sangat membantu kesedihan di dalam hati kita. Tanamkan hal-hal ini jemaah sekalian. Dan bukan makanya banyak orang lupa bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kehilangan anak beliau di masa hidup beliau, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Seringkali kita lupa fakta ini, dan kita tahu bersama wafatnya atau meninggalnya anak adalah pukulan terbesar bagi orang tua. Orang tua, orang tua yang baik itu berani menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Orang tua baik itu berani mengatakan saya duluan, jangan anak saya duluan. Dan Nabi SAW mengalami itu. Seluruh anak beliau wafat, Allah wafatkan, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Coba tanya orang tua ya, apa apa musibah terberat dalam hidup mereka? Mereka akan bilang kematian anak saya. Itu paling berat. Bukan sakitnya. Coba tanya orang tua yang udah sepuh-sepuh yang sakitnya kompilasi misalnya. Mungkin sakit kanker juga, mungkin ginjalnya tinggal berapa persen. Tanya sama mereka, apa musibah terberat? Apakah kankernya? Bukan. Sebagaimana memang bukan. Apa musibah terberat? Anak saya meninggal. Itu paling berat. Itu paling berat. Apakah kemiskinan? Bukan, bukan kemiskinan. Anak saya meninggal. Dan Nabi kita SAW mengalami itu. Bukan satu, bukan dua. Semua anak beliau wafat pada saat beliau hidup. Dan kita suka lupa melihat dari sisi ini gitu loh. Kita suka lupa melihat dari sisi itu. Padahal itu sisi yang sangat luar biasa. Itu cobaan sangat berat. Dan beliau tetap istiqomah jemaah. Beliau tetap istiqomah. Allah Ta'ala alam. Lalu diantara yang harus dilakukan adalah doa. InsyaAllah nanti coba tim akan berikan doa pelipur lara. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu amatik dan seterusnya. Baca doa tersebut dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran secara bacaan dan penghayatan. Bukan hanya bacaan aja, tapi dihayati. Karena Al-Quran adalah syifa jamaah. Wa nunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan, obat yang membuat Allah sembuhkan penyakit tersebut, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Dan semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ustaz, keluarga ustaz, para tim kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Ustaz, kenapa setiap saya habis ikut kajian, saya selalu diuji hari itu dengan ujian yang menjadi tema di kajian itu? Menarik juga nih ya. Dan sebelumnya ujian itu datang, saya selalu merasa ujian itu bisa saya lewati dengan mudah. Tapi qadarullah, saya selalu terjatuh dengan ujian yang sudah saya tahu jawabannya saat kajian. Apakah ada yang salah dalam diri saya sehingga saya selalu diuji dengan ujian yang habis dibahas di kajian? Terutama saya merasa sedih saat mulai kajian tema istiqomah. Tiba-tiba saja saya berat sekali untuk kajian dan jadi bolong-bolong kajiannya. Jadi babnya istiqomah tetapi dijalani dengan tidak istiqomah. Jadi itu ya. Akhirnya saya jadi takut kajian Ustaz. Takut diuji dengan tema kajian dan takut gagal lagi. Jazakallah khairan. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagi kita semua dan yang bertanya, beliau yang bertanya ini bukan orang yang pertama menyampaikan ini ke saya. Ada banyak orang merasa sangat related dengan apa yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak yang berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya gagal, ini mungkin ada masalah, tapi ini banyak yang berhasil. Terus yang ketiga, enggak ada yang salah dengan hal ini. Kenapa demikian? Karena kalau antum lihat, kalau kita lihat bab-bab yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang disusun oleh Imam Nawawi, itu bab-bab yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mau kita ngaji atau kita ngaji, itu yang kita hadapi setiap hari. Misalnya istiqomah. Emangnya kalau kita gak ikut kajian bab istiqomah, Allah akan angkat perintah istiqomah kepada diri kita? Enggak kan? Istiqomah tetap tiap hari. Jadi justru sebaliknya, inilah kelebihan jika kita mengikuti kurikulum para ulama. Itu bisa pas dengan apa yang kita butuhkan dan yang kita sedang jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Imam Nawawi membawakan bab keikhlasan contoh, memangnya ada hari tanpa keikhlasan? Enggak kan? Jadi itu kalau akhirnya kita jadi takut dan tidak ngaji, itu talbis iblis. Itu jebakan iblis, itu jebakan Batman-nya si iblis. Kenapa demikian? Karena mau kita ikut kajian atau enggak ikut kajian, contoh, bab keikhlasan itu bab yang kita butuhkan setiap hari. Bab istiqomah adalah bab yang kita butuhkan setiap hari. Mau kita kajian atau kita enggak kajian, kita dituntut untuk istiqomah setiap hari, itu poinnya. Bab tawakal, ada hari tanpa tawakal? Enggak ada. Setiap hari kita harus tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita kesimpulannya mundur atau gak ikut kajian karena ketakutan diuji, itu hanya talbis iblis. Karena pada saat kita gak ikut kajian, kita tetap diuji dari sisi kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, keyakinan, terus apa lagi? Ihsan, keistiqomahan. Tapi bedanya pada saat kita ikut kajian, kita tahu kunci jawabannya dengan izin Allah. Tapi kalau kita gak ikut kajian, kita gak ngerti dan akhirnya memperkeruh masalah kehidupan kita. Lihat deh, sampai bab ke-8, kita istiqomah bab ke-8 kan, semua bab itu daily activity, itu kehidupan keseharian. Yang kita ngaji atau gak ngaji, pasti kita ngadepin itu. Jadi justru harus membuat kita lebih semangat ngaji, karena ini real. Ini real. Beda kalau kita mengangkat materi bab tentang perbudakan, gak ada dalam kehidupan kita. Tapi ini real. Harusnya semakin yakin dan semakin terbuktilah kenapa para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita. Para ulama merekomendasikan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita orang-orang awam, untuk dibacakan di masyarakat. Kenapa buku ini adalah buku yang paling tersebar di dunia? Hanya kalah dengan Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi, ini sangat real. Ini sangat real. Dibutuhkan semua orang. Ya kalau kita gak ngaji, kita yang rugi. Nah syaitan ingin kita rugi, gitu loh. Makanya, aduh, kok tepat terus sih? Kok pas banget dengan kajiannya? Udah deh, akhirnya aku gak mau ikut kajian karena takut diuji. Hadirin, kita gak akan ujian itu gak akan berhenti kecuali sampai mati, jamaah. Selama kita gak mati, itu hidup isinya ujian. Al-Mulk ayat 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya. Untuk apa? Untuk menguji. Jadi selama kita masih punya nyawa hari ini, maka hari ini isinya ujian. Tinggal kita punya ilmu atau enggak ngadepin ujian di hari ini. Besok kita masih dikasih kehidupan, masih dikasih nyawa sama Allah, maka besok isinya ujian. Maka ketidakikutan kita dalam kajian itu hanya membuat kita menghadapi hari tersebut tanpa senjata. Menghadapi ujian di hari itu tanpa ada ilmu, dan itu problem tersendiri buat kita. Dan itu yang diinginkan syaitan. Pada saat syaitan memprovok kita untuk udah gak usah kajian, nanti kamu diuji lagi dengan tema hari itu. Enggak. Beda kalau itu tadi temanya perbudakan, tiba-tiba habis kajian datang budak perempuan ke depan antum, itu mungkin ini ada apa ya dengan hidup saya, kok ini bukan masa perbudakan, tiba-tiba datang budak perempuan ke di hadapan saya, ini pasti ada kaitannya dengan tema saya, itu mungkin arahnya mungkin ke arah, bisa di apa ditandakan. Tapi kalau babnya tentang keikhlasan, babnya tentang kesabaran, babnya tentang istiqomah, babnya tentang tawakal, ya inilah kehidupan kita sehari-hari jamaah. Justru kalau kita gak ikut, berantakan hidup kita. Kalau kita gak ikut serta, berantakan hidup kita. Setiap hari kita harus ikhlas, setiap hari kita harus sabar, setiap hari kita harus tobat. Tobat tiap hari. Tobat dan istighfar, tiap hari kita harus tobat sama Allah. Setiap hari kita maksiat. Nah, syaitan kan provoke kita. Udah nanti related dengan masalah kamu. Udah gak usah ikut kajian. Akhirnya ada orang gak ikut kajian bab taubat dan istighfar. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari itu dia maksiat, dia gak ngerti bagaimana menyikapi maksiatnya. Akhirnya dosanya gak diampuni sama Allah. Kena dia di hari kiamat. Itu yang diinginkan syaitan. Ada masalah, dia gak ikut bab tawakal. Akhirnya dia andelin dirinya sendiri. Dia bebankan di pundak dia. Dia gak serahkan sama Allah. Akhirnya yang babak belur siapa? Dianya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jadi ini justru semakin membuat kita yakin bahwa kitab Riyadhus Shalihin memang kitab yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita semakin yakin kenapa para ulama merekomendasikan kitab ini. Kenapa para ulama mengkaji buku ini? Para ulama mengkaji buku. Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengkaji buku ini. Bukan ulama-ulama besar mengkaji buku ini. Ulama-ulama besar dari setiap zaman dan disebarkan. Semua mau mazhab apapun mengkaji buku ini. Ini bukan hanya mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Buku ini diterima semua mazhab jamaah. Orang-orang mencari kebenaran. Maka beruntunglah ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan kitab ini bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.